Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا معاشر المسلمات rahimakumullah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya, atas kebaikan-kebaikan-Nya yang begitu banyak yang kita rasakan setiap saat. Dan pada sore hari ini kita mendapatkan kebaikan yang begitu besar, kebaikan yang berupa duduk di majelis ilm yang merupakan surga atau taman surga yang ada di dunia. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan untuk kita melangkahkan kaki kita ke majelis yang mulia ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberi kemudahan untuk ikhlas dalam ucapan-ucapan kita, ikhlas dalam perbuatan-perbuatan kita, dan ikhlas dalam seluruh aktivitas-aktivitas kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis ini menjadi majelis yang barokah, yang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memperbaiki hati-hati kita, sehingga menjadi hati-hati yang senantiasa takut kepada Allah, dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran yang berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita ingin melengkapi apa yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan kewajiban istri kepada suaminya. Perkara ini perkara yang perlu kita ingatkan, meskipun barangkali sudah sering disampaikan, namun kita terus mengingatkannya karena Allah menyatakan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka meskipun ini adalah barangkali sesuatu yang berulang-ulang disampaikan, namun bukanlah suatu aib, bukanlah suatu yang tercela untuk kita sampaikan, karena perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Apalagi di zaman sekarang ini, ketika kita melihat banyak sekali al-khilafat, al-usriyah, al-usariyah, perselisihan-perselisihan dalam keluarga, betapa banyaknya di masa sekarang ini adanya persengketaan-persengketaan yang ada dalam suatu keluarga, yang barangkali tidak didapatkan perselisihan-perselisihan yang sekarang ini pada masa-masa sebelumnya. Sehingga karena perselisihan-perselisihan yang muncul, pertikaian-pertikaian yang muncul di dalam hubungan suami istri, akhirnya membuat rumah-rumah sebagian kaum muslimin diliputi dengan kekacauan, diliputi dengan ketidaktenangan, ketidaktentraman, dan ketidakharmonisan. Sehingga penting untuk kita ingatkan perkara yang berkaitan dengan kewajiban istri kepada suami. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya istri sangat besar peranannya dalam membuat hubungan keluarga menjadi hubungan keluarga yang harmonis. Dan hubungan keluarga yang harmonis itu merupakan sesuatu yang sangat besar peranannya dalam mewujudkan masyarakat yang baik, dalam mewujudkan masyarakat yang aman, tentram, dan muncul generasi-generasi yang soleh dan solehah. Karena masyarakat itu terbentuk oleh keluarga. Masyarakat itu terbentuk oleh keluarga. Maka sesuai dengan keadaan keluarga masing-masing, itu akan mempengaruhi baik dan tidak baiknya suatu masyarakat. Nah, kalau keluarga adalah keluarga yang baik, yang harmonis, keluarga yang saling mengetahui hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami istri, maka yang akan terjadi adalah keluarga yang baik dan kemudian membentuk masyarakat yang baik. Dan sebaliknya, apabila keluarga itu keluarga yang penuh dengan pertikaian, penuh dengan persengketaan, penuh dengan keributan, maka akan menjadi keluarga yang tidak harmonis dan kemudian akan membentuk masyarakat atau mempengaruhi keadaan masyarakat sehingga tidak menjadi masyarakat yang baik. Maka di sini sangat diperlukan, ya, sangat diperlukan peranan seorang wanita sebagai istri, karena peranan wanita sebagai istri sangat menentukan baik dan tidak baiknya suatu keluarga dan keharmonisan keluarga. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi wanita untuk taat kepada suaminya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan laki-laki dari jenis wanita sehingga seorang wanita punya kewajiban untuk mentaati perintah suaminya. Nah, kecuali kalau perintah suaminya adalah perintah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini tidak ada kewajiban karena tidak ada taat kepada makhluk fi maksiatil khaliq. Akan tetapi, apabila perintah hanya adalah perintah yang tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib bagi istri untuk mentaati suaminya sesuai dengan kemampuannya. Nah, apalagi suami yang solehah, suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, maka harus disyukuri oleh seorang istri ketika mendapatkan suami yang seperti itu, untuk betul-betul dia menjalankan kewajiban mentaati suaminya. Karena kalau tidak disyukuri, maka kenikmatan itu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila disyukuri, maka yang akan datang adalah nikmat-nikmat yang lainnya. Allah menyatakan, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Tapi kalau kalian tidak bersyukur, maka ketahuilah bahwa adabku adalah adab yang sangat pedih. Maka harus disyukuri, harus diingat bahwa dengan akad, ya, dengan akad pernikahan, ya, maka seorang wanita sudah menjadi istri sehingga tidak lagi sebagaimana dia seketika sendirian, sudah punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada istrinya. Nah, sekarang setelah punya suami, dia itu punya pemimpin yang harus ditaati selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini dijalankan, maka dia akan mendapatkan nikmat dari Allah, akan ditambah nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau salah satu dari kewajiban ini tidak dijalankan, maka akan datang berbagai musibah, berbagai kesulitan, ya, terancam dengan adanya musibah dan kesulitan, dan terancam akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Betapa banyak suami istri yang sudah bertahun-tahun menikah, sudah memiliki putra yang banyak, bahkan mungkin memiliki cucu, namun dia tidak merasakan nikmatnya berkeluarga. Yang dia dapatkan sehari-hari adalah permusuhan, pertikaian. Nah, tidak ada keharmonisan, tidak ada canda, tidak ada ketenangan. Yang ada adalah keributan, yang ada adalah sesak. Di antara sebabnya adalah tidak bersyukurnya seorang istri, begitu pula suami, dengan nikmat pernikahan yang telah Allah berikan kepada dia. Semestinya kedua belah pihak harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan nikmat berupa akad pernikahan yang telah dinyatakan sebagai ikatan yang sangat kuat, ikatan yang sangat mulia. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan mitsaq ghalidh, sebagai mitsaq yang ghalidh, mitsaqan ghalidha. Bahwa ikatan pernikahan itu adalah ikatan yang sangat mulia, ikatan yang sangat besar, yang sangat kuat. Maka itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak pula orang yang menginginkan punya suami namun tidak mendapatkan suami sampai tambah umur, sampai tua ya, belum juga mendapatkan suami. Dan betapa banyak yang ingin mendapatkan istri dan terus berusaha mencari namun belum mendapatkan pula. Lalu bagaimana pula yang sudah melakukan dan sudah mendapatkan nikmat suami atau mendapatkan nikmat istri, sudah melangsungkan akad pernikahan, kemudian dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menjalankan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai istri. Maka yang datang adalah kesulitan-kesulitan, yang datang adalah kesempitan-kesempitan. Namun kalau dia menjadi wanita yang taat kepada suaminya, mensyukuri suaminya, maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah, atau bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya, mengiringkan antara kewajiban kepada suami setelah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang sahih, beliau menyatakan, "Lau amartu al-mar'ah an tasjud, lau amartu nam al-insana an yasjud, la amartuhu ala amartu nisa an yasjud di zawjiha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku perintahkan seorang untuk bersujud, maka aku akan perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya. Menunjukkan betapa besarnya kedudukan suami bagi seorang istri, sehingga seorang tidak boleh menganggap bahwa ketaatan kepada suami adalah ketaatan yang boleh disepelekan. Nah, karena Nabi mengatakan, seandainya aku perintahkan seseorang ini, lau amartu an yasjud ahajan li ahajin, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahajin, la amartu al-mar'ah an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku perintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, sungguh aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Nah, menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami bagi istri, sehingga kedudukannya disebutkan setelah kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan kemarin, kewajiban seorang suami untuk memenuhi panggilan, kewajiban seorang istri untuk memenuhi panggilan suaminya ketika diajak berhubungan. Dan sudah kita sebutkan ancaman yang keras yang disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang istri yang tidak mau memenuhi panggilan suaminya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi'idzni wa la ta'dhan fi baitihi illa bi'idzni. Tidak halal, ini haram bagi perempuan untuk berpuasa sementara suaminya ada bersamanya, ada di rumah bersamanya, kecuali dengan izin dari suami. Ini menguatkan betapa besarnya kedudukan suami, sehingga seorang wanita tidak halal bagi dia selama suaminya itu ada, nah, untuk berpuasa kecuali dengan izinnya. Apakah itu puasa fardu ataukah itu puasa sunnah? Puasa sunnah jelas, karena kewajiban istri kepada suami, ketaatan istri kepada suami adalah ketaatan yang wajib. Sehingga untuk menjalankan yang sunnah harus minta izin kepada suaminya. Dan sementara puasanya puasa sunnah, kalau dia tidak puasa tidak berdosa karena puasanya sunnah. Tapi kalau dia tidak menjalankan kewajiban kepada suami berdosa. Nah, karena bisa jadi hari itu saat dia ingin berpuasa, suami ingin menghubunginya, sehingga ketika melihat istrinya sedang berpuasa, tentunya dia akan muncul di hatinya ketidaksukaan dengan apa yang dilakukan oleh istrinya. Nah, dan seandainya dia mau memaksa, sebetulnya boleh saja. Suaminya boleh memaksa kalau istrinya puasanya adalah puasa sunnah dan suaminya tidak mengizinkan, namun dia tetap berpuasa juga, maka suami bisa memaksa agar istri membatalkan suaminya, membatalkan puasanya. Atau yang semisalnya dan tidak berdosa bagi suaminya untuk memaksa istrinya untuk membatalkan puasa sunnahnya. Tapi tentunya ini tidak akan dilakukan oleh seorang suami yang baik. Hanya saja akan merasa berat suaminya ketika mendapatkan istrinya berpuasa sementara dia menginginkan untuk menghubunginya. Sehingga tidak boleh, haram bagi wanita untuk berpuasa sunnah sementara suaminya ada di sisinya kecuali dengan izinnya. Begitulah puasa wajib. Puasa wajib kalau waktunya masih luas. Misalnya dia punya hutang satu hari, puasa Ramadannya satu hari belum lunas, sementara ini masih di bulan Syawal misalnya, maka waktunya masih luas untuk bisa membayar hutang yang wajib. Maka di sini para ulama pun mengatakan tidak boleh dia puasa wajib sementara waktunya masih luas, kecuali kalau waktunya sudah tidak ada lagi. Dia punya puasa 7 hari, sementara sudah masuk bulan Syaban dan sebentar lagi mau Ramadan, atau bahkan Syabannya sudah hampir habis, tinggal 7 hari pula. Maka wajib bagi wanita tadi tetap untuk berpuasa, membayar hutang. Hutangnya kepada Allah didahulukan. Karena tidak boleh bagi seorang untuk membayar hutang puasa Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya. Sehingga kalau seperti ini keadaannya tidak harus meminta izin. Tapi kalau waktunya masih luas, masih di bulan Rajab misalnya seperti sekarang ini, masih luas, masih banyak waktunya, maka wajib bagi wanita untuk meminta izin kepada suaminya meskipun puasanya puasa wajib sebagaimana diterang oleh sebagian para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, sehingga di sini ada perincian ya. Kalau puasanya puasa sunnah, maka tidak boleh sama sekali kecuali dengan izin dari suami. Apabila puasanya puasa wajib, maka dilihat apakah waktu untuk membayar hutang puasanya masih luas atau tidak. Kalau masih luas, maka harus izin dengan suami. Tapi kalau tidak mungkin, kalau tidak mungkin kecuali harus dilakukan karena waktunya sudah hampir habis, sudah mau datang bulan Ramadan, beberapa hari lagi mau Ramadan, maka tidak perlu dan tidak harus ya untuk izin kepada suaminya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan berkaitan dengan kewajiban seorang istri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Nabi menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in war rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi menyatakan bahwa setiap kalian, setiap manusia itu adalah ra'in, seorang yang menjalankan satu tugas, menjalankan satu tugas yang akan dimintai pertanggungjawaban, seorang yang memimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, fal amiru ra'in, seorang penguasa itu adalah seorang pemimpin, seorang yang mendapatkan tugas memimpin suatu negeri, maka dia pun bertanggung jawab terhadap tugasnya, terhadap kepemimpinannya. Semakin besar kepemimpinannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Semakin luas kepemimpinannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Warrajulu ra'in ala ahli baiti ibn laki-laki, itu adalah pemimpin bagi keluarganya yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan wanita ra'iyatun ala baiti zawjiha, adalah seorang yang diberi tugas mengurusi rumah suaminya. Wa waladihi, dan mengurusi anak-anak suaminya, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas tugas dia di dalam rumah suaminya dan tugas dia terhadap anak-anak suaminya. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bagaimana seorang wanita seharusnya sebagai seorang istri, dia adalah orang yang mendapatkan tugas berkaitan dengan rumah, urusan rumah, berkaitan dengan memasak, berkaitan dengan membuat minuman, berkaitan dengan kebersihan rumahnya, berkaitan dengan kebersihan kamarnya, tempat tidurnya, sehingga dia akan diminta pertanggungjawaban berkaitan dengan masalah ini. Tidak boleh bagi seorang wanita misalnya memasak ya, namun dengan menghambur-hamburkan uang sehingga dia memasak tidak pada porsinya. Di rumah hanya ada 2 orang, dia memasak untuk 10 orang. Nah, atau yang semisalnya, sehingga dibuang-buang harta suaminya. Seorang wanita harus menjadi wanita yang muktasidah, menjadi wanita yang mengeluarkan, mengatur keuangan dengan baik. Karena itu adalah merupakan separuh dari penghasilan. Jangan sudah penghasilannya sedikit ya, dia hambur-hamburkan. Dia harus berusaha mengatur bagaimana yang sedikit itu bisa berusaha untuk mencukupi semaksimal mungkin ya, sehingga tidak dihambur-hamburkan apa yang telah dinafkahkan oleh suaminya untuk makan, minum. Ini harus diatur, karena itu adalah merupakan separuh dari penghasilan. Kalau dia mengatur dengan baik, maka ini akan sangat membantu suami, sehingga tidak membuat suami kemudian harus terus mencari dan tidak pernah cukup. Tapi istri membantu suaminya dengan apa yang telah dikerahkan oleh suaminya dalam mencari ma'isyah, dengan mencari nafkah. Apa yang didapat disyukuri dan diatur dengan sebaik-baiknya. Nah, dan di sini seorang wanita perlu untuk berhias, menghiasi dirinya dengan sifat ridho, dengan sifat qanaah, merasa cukup, dan hidup bersama dengan suaminya sesuai dengan keadaan suaminya, sesuai dengan kebutuhannya, tidak menghambur-hamburkan pemberian atau tidak menghambur-hamburkan harta penghasilan dari suaminya di luar kebutuhannya. Dan ini merupakan tanda wanita yang salehah, yaitu wanita yang senantiasa merasa cukup, tidak melihat kepada tetangganya yang kaya. Nah, tidak melihat kepada kehidupan dunia dengan pandangan bahwa seakan-akan dia itu akan tinggal selamanya di dunia. Tetapi seorang wanita yang salehah, dia mensyukuri apa yang diberikan oleh suaminya dan ridho dengan apa yang diberikan oleh suaminya dan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Karena Allah sudah mengatur semuanya dan Allah telah menetapkan ada yang rizkinya banyak, ada yang rizkinya sedengan, ada yang rizkinya sedikit. Telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang Allah berikan kepada suami, itulah pemberian dari Allah yang harus disyukuri. Dan harus diingat bahwasannya dunia itu hanya sebentar. Ya. Bahwasannya dunia itu hanya sesaat. Ya. Maka jangan melihat kepada yang lebih dunianya, tapi lihat kepada yang lebih sedikit di bawah dia dunianya. Kalau dia melihat pada orang yang selalu berada di atas, dunianya yang lebih banyak dia lihat, ya, tentu dia akan menjadi wanita yang terancam untuk tidak bersyukur kepada suaminya. Dan ini merupakan musibah bagi seorang wanita, musibah yang sangat besar. Karena Nabi kita Muhammad SAW beliau pernah menyatakan dalam hadisnya bahwa telah diperlihatkan kepadanya neraka. Faraaitu, kata Nabi, dan saya melihat aktsaru ahliha an-nisa yakfurna, dan saya melihat di neraka itu yang paling banyak penghuninya adalah dari kalangan wanita, karena mereka adalah wanita-wanita yang tidak bersyukur. Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, yakfurna billah, apakah mereka tidak bersyukur kepada Allah, apakah mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi menyatakan, la, bukan. Yakfurnal ashir, yakfurnal ihsan. Mereka wanita-wanita yang menghuni neraka itu bukan orang yang tidak bersyukur kepada Allah, bukan orang yang tidak sholat, bukan orang yang tidak menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah, tapi wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, tidak berbuat baik kepada suaminya. Nah, seandainya engkau berbuat satu kesalahan, satu kekurangan di hadapannya, dia akan mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan dari kamu, katanya. Ini wanita ini mengatakan kepada suaminya, dia adalah orang yang tidak pernah melihat kebaikan sama sekali dari suaminya karena satu kesalahan yang dilakukan oleh suaminya, atau ketika dia melihat satu kekurangan yang ada pada suaminya. Maka musibah bagi wanita yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada suaminya, ya, tidak bersyukur dari kebaikan suaminya. Maka sekali lagi, seorang wanita yang salehah adalah wanita yang ridho, yang merasa cukup, yang hidup bersama suaminya sesuai dengan keadaan suaminya. Nah, yang melihat kepada orang yang di bawah suaminya, tidak melihat kepada orang yang di atas. Sebagaimana juga suami tidak melihat pada wanita yang lainnya. Biasanya kalau sudah menikah, ya, dia membanding-bandingkan, istrinya membanding-bandingkan suaminya dengan laki-laki lain, suaminya membandingkan istrinya dengan perempuan lain, dan yang dia lihat suaminya adalah lebih di bawah laki-laki yang dia bandingkan. Kemudian istrinya juga melihat wanita yang dibandingkan dengan istrinya lebih baik daripada istrinya. Karena begitulah syaitan. Syaitan menginginkan adanya permusuhan di dalam keluarga. Syaitan menginginkan adanya perpecahan di dalam keluarga. Sehingga akan diperlihatkan pada suami bahwa istri tetangga, wanita yang di sebelah rumahnya itu lebih baik daripada istrinya. Akan digambarkan oleh syaitan suami, ya, tetangganya atau laki-laki yang berada di samping rumahnya lebih baik daripada suaminya. Nah, supaya terjadi permusuhan di antara suami istri, terjadi perpecahan di antara suami istri, maka di sini seorang istri harus betul-betul memiliki sifat ridho, memiliki sifat merasa cukup, dan memahami bahwa pernikahan yang sudah dilakukan adalah suatu ikatan yang sangat besar, dan bahwasanya suaminya memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang dia harus mentaatinya, yang dia harus mensyukurinya, yang dia punya kewajiban berkaitan dengan urusan rumahnya. Begitu pula berkaitan dengan urusan anak-anaknya, dalam memperbaiki keadaan-keadaan anaknya, memperhatikan kesehatannya, memperhatikan agamanya, pendidikannya, memperhatikan pakaiannya, memakaikan pakaian kalau tidak pakai pakaian, melepas pakaian kalau sudah kotor, dan yang semisalnya. Nah, semua itu merupakan kewajiban yang nanti akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban dari kewajiban yang dilakukannya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu juga diingat, ya, sebagai tambahan barangkali, bahwa seorang wanita itu merupakan fitnah bagi laki-laki, sehingga seorang wanita punya kewajiban untuk menjaga diri supaya tidak menjadi sebab terfitnahnya laki-laki, dengan menutup auratnya, dengan menutup seluruh badannya, tidak menampakkan auratnya di hadapan wanita yang bukan mahramnya, tidak bermudah-mudahan dalam berikhtilat, bercampur baur dengan laki-laki, karena ini merupakan fitnah yang akan menyebabkan terjadinya kejelekan, baik dari sisi wanita ataupun dari sisi laki-laki. Oleh karena itu dalam hadis dikatakan bahwa khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki itu yang di depan, dan sejelek-jeleknya yang di belakang. Dan sebaik-baiknya saf wanita itu yang di belakang, dan sejelek-jeleknya adalah saf yang di depan. Ini maksudnya kalau tidak ada hijab, karena semakin dia dekat dengan laki-laki, terutama kalau tidak ada pembatas, itu akan menjadi sebab fitnah. Semakin dia jauh dan semakin dia dipisah dengan hijab, maka akan semakin baik dan semakin afdol. Ya. Bahkan Nabi SAW dahulu ketika sholat Id, dia memerintahkan wanita untuk ikut sholat Id. Namun Nabi memerintahkan wanita untuk tidak bercampur dengan laki-laki dalam sholat Id. Namun para wanita berada di tempat sendiri, memiliki tempat sendiri ketika sholat Id, tidak bercampur dengan laki-laki. Bahkan Nabi SAW memberikan khutbah sendiri. Setelah berkhutbah untuk laki-laki, kemudian mendatangi wilayahnya wanita untuk memberikan nasihat kepada para wanita. Nah, dan ini di zaman Nabi SAW yang rasa malu masih terjaga, yang hijab masih terjaga, yang agama ditinggikan, sunnah ditampakkan. Lalu bagaimana dengan masa sekarang ini? Maka seorang wanita harus menyadari bahwa Allah telah menjadikan dia dirinya sebagai fitnah bagi laki-laki, dan telah dihiaskan bagi laki-laki untuk mencintai, menyenangi syahwat. Di antaranya adalah syahwat kepada wanita. Ya. Maka wajib bagi para wanita untuk memahami keadaannya, untuk tidak menjadi sebab terjatuhnya laki-laki kepada maksiat, terjatuhnya laki-laki kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga dirinya dan juga berusaha untuk tidak menyebabkan orang lain terjatuh kepada kemaksiatan. Nah, dan sebetulnya masih ada beberapa lagi hadis tentang kewajiban seorang istri kepada suaminya. Namun barangkali yang sedikit ini sudah bisa dipahami, dan mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menjadi istri yang tahu kewajibannya, istri yang taat kepada suaminya, menjalankan kewajiban sebagai istri dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan balasan yang besar, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan agar diselamatkan dari siksa Allah yang sangat pedih. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang segera kembali kepada Allah, segera kembali kepada ketaatan kepada Allah, segera memperbaiki diri sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya kematian yang tidak ada yang bisa menundanya. Sementara dia belum kembali kepada Allah, sementara dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian dari tugas-tugas yang harusnya dia jalankan sebagai istri, ya, maka selama masih ada kesempatan, kesempatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk memulai ya, segera kembali kepada Allah dan memperbaiki diri untuk menjadi istri yang salihah, untuk menjadi istri yang mengetahui kewajibannya, dan kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita pelajari bersama pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di majelis ini, dan juga mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita dan dosa-dosa kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari saudara-saudara di mana-mana berada, baru saja kita ikuti kajian bersama beliau Ustaz Subudin Suryansi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.